semua yang telah ku berikan tak jua menyentuh hatimu. Entah apa yang ada di dalam hatimu, segalanya yang engkau janjikan hanya mimpi.